Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kembali bertemu untuk sama-sama mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada hari ini akan mencoba untuk mengingatkan siapa diri kita, mau kemana kita, dan kemana kita pada akhirnya akan kembali. Firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 23 dari surat Al-Hijr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnul warithun. Dan sesungguhnya benar-benar kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pula lah yang mewarisi. Para pendengar rahimakumullah, ini merupakan satu keterangan inti dari Allah Subhanahu wa taala tentang hakikat kehidupan manusia, tentang hakikat kehidupan alam semesta, dan bagaimana pada akhirnya alam semesta ini dikembalikan kepada siapa. Bahwa kehidupan yang indah yang kita jalani, kebahagiaan yang selama ini sangat kita nyaman kita rasakan dengan segala macam bentuk kebahagiaan, ada suka dan duka, yang mana semua itu membuat hidup kita jauh lebih berwarna dan menjadikan hidup kita jauh lebih indah. Sebenarnya pada hakikatnya kehidupan ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa inna lanahnu lanahnu nuhyi. Kehidupan kamu sekarang ini, kemampuan kamu untuk bergerak, kemampuan kamu untuk beraktivitas di atas permukaan bumi, kemampuan kamu untuk duduk di jabatan tertentu, semua ini karena kamu hidup, dan hidup kamu itu adalah karena pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, kenapa ayat ini tidak dimulai dengan keterangan numitu, ya, bahwa kamilah yang mematikan kamu. Jawabannya adalah untuk menjelaskan kepada kita tentang bagaimana keadaan kita saat sekarang ini, bahwa Allah berbicara dengan konteks kehidupan yang sedang kita jalani. Ketika kita sekarang ini hidup, maka Allah mengatakan nuhyi, hidupnya kamu itu adalah karena aku yang memberikan kehidupan. Dan bisa juga makna kedua pemahamannya adalah bahwa Allah ingin mengingatkan kepada kita bahwa kita itu sebenarnya sebelumnya itu tidak ada dan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa dua pemahaman, apakah itu karena konteks kekinian yang sedang kita jalani, atau karena juga Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kita kembali tentang dari mana sebenarnya kita berasal. Bahwa kita berasal dari tiada, karena kasih sayang Allah lah Allah menghidupkan kita. Dan seharusnya hidup yang kita jalani sekarang ini itu haruslah hidup yang tunduk di bawah aturan dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sungguh suatu hal yang sangat riskan, satu hal yang sangat disayangkan kalau ada manusia-manusia yang menjalani kehidupannya dengan suka hatinya saja, ya. Manusia yang menjalani kehidupannya tidak mau mengikut aturan Allah Subhanahu wa taala. This is my life. Ini adalah hidup saya. Terserah saya mau ngapain. Mau saya nungging, mau saya ngapain, ini terserah saya. Ini adalah pernyataan-pernyataan yang salah, ya. Kalau dia mau berpikir hidupnya itu adalah karena dari orang tuanya, kalau kita mau menarik ulur ke belakang, dia hidup karena kasih sayang orang tuanya. Tidak layak dia mengatakan this is my life. Hidup saya bebas, terserah saya mau ngapain, orang tua saya tidak perlu saya pikirkan. Itu salah. Konon lagi kalau yang memberikan kehidupan itu adalah pemberi kehidupan yang mutlak, sang maha hidup yang yuhnuhyi. Kamilah yang memberikan kehidupan kepadamu, kepada anak-anakmu, kepada istrimu, kepada orang tuamu, seluruh alam semesta ini hidup karena akulah yang memberikan kehidupan, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi sungguh sangat tidak layak kalau misalnya ada manusia yang sudah diberitahukan seperti ini, yang merasakan bagaimana indahnya kehidupan, ternyata malah muncul menjadi penentang-penentang Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Qasas ayat 88 Allah mengatakan dengan sangat tegas bahwa tujuan dia menghidupkan itu adalah wala tad'u ma'allahi ilahan akhar, la ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajhah lahul mulku wa ilaihi turja'un. Bahwa tidak ada tuhan apapun selain Allah yang berhak untuk disembah. Hanya dialah yang berhak untuk disembah. segala sesuatu selain Allah itu pasti binasa, maka baginyalah segala penentuan dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan. Mari kita coba angkat kesadaran kita bahwa kita hidup karena kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimana kita menjalani kehidupan ini penuh dalam dekapan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan malah memancing kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama kita sudah ada Ustaz Jenal Arifin, kami persilakan. Terima kasih Ustaz Perdana. Ayat 23 ini menegaskan kepada kita bahwa Allah yang menghidupkan dan mematikan. Wa inna lanahnu nuhyi wa numit. Ustaz Perdana tadi menegaskan kenapa Allah menegaskan wa inna, sesungguhnya benar-benar, la, sesungguhnya benar-benar, nahnu, benar-benar kami saja, nuhyi yang menghidupkan. Ada tiga kali stressing di nuhyi dalam kehidupan itu. Selain karena faktor mengingatkan, di sisi lain penegasan itu juga karena memang manusia sering lupa. Lupa karena biasanya ketika dia berhasil, dia merasa akulah yang terhebat, akulah yang berkuasa, akulah yang berjaya, akulah yang memiliki. Semua keakuannya keluar sehingga dia lupa bahwa sebenarnya hidupnya ini bukan karena dia yang hendak lahir, tapi karena Allah yang menghidupkan dia. Maka di sini ada tiga kali stressing. Sementara untuk wa numit tidak butuh stressing. Wa inna lanahnu numit. Allah tidak menggunakan wa inna lanahnu numit. Karena apa? Karena untuk menyelesaikan kematian itu hanya tinggal menarik napas saja dari seseorang, selesailah kehidupannya di bumi ini. Sehingga orang yang melihat sehebat apapun seseorang, ketika dia sudah mati atau ketika dia sakarat, seakan-akan dia tidak memiliki apa-apa lagi. Hilang jantannya, hilang keberaniannya, hilang bahwa dia dulu adalah orang yang terhebat, orang yang terangkuh. Karena itu Allah tidak perlu mengatakan wa inna lanahnu numit, sesungguhnya kami benar-benar menghidupkan. Para pendengar yang dirahmati Allah, orang yang memiliki keyakinan bahwa Allah yang menghidupkan membuat dia tahu diri bahwa Allah itu adalah zat yang maha kuasa. Di sisi lain, orang bertanya, kenapa Allah menggunakan kata-kata kami, nuhyi? Apakah Tuhan itu banyak? Ada Tuhan yang mengatur, ada Tuhan yang berkehendak, ada Tuhan yang memiliki, ada Tuhan yang memberi rezeki, ada Tuhan yang maha kuat. Dalam Islam, ketika disebutkan untuk menciptakan makhluk, Allah selalu menggunakan kata-kata nahnu, karena al-asma al-husna yang bersifat 99 itu digunakan untuk menjadikan manusia hidup dengan sempurna. Jadi ada sifatnya, ada asma'nya al-qudrah, ada asma'nya al-iradah, al-murid, ada asma'nya ilm, al-alim, ada asma'nya sifatnya rizki yang asma'nya ar-razzaq, ada kuah, al-qawi, semua itu digunakan Allah untuk menghidupkan manusia, begitu juga untuk mematikan, begitu juga untuk waris. Maka Allah menggunakan dengan bentuk jamak, bukan berarti Allah itu banyak, tetapi kata kami di sini selain karena menggunakan al-asma'nya yang banyak, juga nun al-azmah, kata kami yang menunjukkan keagungan. Seperti seorang presiden berkata, kami rakyat Indonesia atau kami presiden Republik Indonesia, padahal presidennya cuma satu dan wakilnya satu, tetapi digunakan kata kami menunjukkan keagungan dan kebesaran status dari presiden itu sendiri. Kemudian yang terakhir, wa nahnul warisun, kami yang mewariskan bumi ini. Ini merupakan jaminan asuransi bagi umat Islam. Jangan takut hidup dan jangan takut mati. Karena apa? Karena anak cucumu itu bukan kamu yang mewariskan harta benda untuk mereka. Warisan itu datang dari kami. Kamilah yang mewariskan walaupun kamu memiliki harta warisan. Karena apa? Karena terkadang kita menemukan anak-anak yang sebenarnya mendapatkan harta warisan akhirnya tidak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya, karena mungkin ada persekongkolan dari pihak paman dan makcik sehingga dia tidak mendapatkan apa-apa. Ini menjamin bagi kita bahwa warisan Allah lebih berharga dari warisan harta benda yang kita wariskan. Syekh Muhammad Mutawalli Sa'roi mengatakan, Alangkah bodohnya orang tua yang bekerja banting tulang pagi, sore, siang, malam untuk mewariskan harta kepada anak cucu dengan melupakan Allah dan tidak menyembah kepadanya. Kenapa? Karena anak dan cucu itu mendapatkan rezeki dan menikmatinya setelah ayah mati, sementara ayah mati mendapat siksa di kuburan dan masuk neraka karena dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bekerjalah untuk dunia, tapi yakinlah bahwa kematian adalah suatu hal yang pasti, maka dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali tadi apa yang dipaparkan. Mudah-mudahan menginspirasi kita bahwa sebenarnya kehidupan yang kita jalani ini hanyalah sebentar. Kita hidup karena pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan satu saat limit atau batasan waktu hidup kita ini akan berakhir dan selesailah, kembalilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun ceritanya, kita tetap akan kembali kepada Allah. Sekarang tinggal tergantung bagaimana kita mensikapi kehidupan kita ini. Apakah kita mempersiapkan segala bekal untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala dengan penuh senyuman, ataukah kita malah tidak mentaati Allah di dalam kehidupan kita sehingga akhirnya pada saat kita kembali kepada Allah, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita akan merasakan suatu kepahitan yang begitu sangat mendalam dan penyesalan yang sebenarnya tidak lagi berguna karena waktu hidup kita sudah berakhir dan kita hanya mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnul warisun, bahwa segala sesuatunya itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat kehidupan ini. Tidak ada kepemilikan yang mutlak di dalam kehidupan ini bagi seorang manusia. Ketika dia meninggal, tadi sebagaimana yang sudah disampaikan Ustaz Jenal, bahwa hartanya itu akan dimiliki oleh anak-anaknya. Hanya kepemilikan sementara, dan kemudian itu diwariskan kepada anak-anaknya. Dan alam semesta ini pada satu saat akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah pemilik mutlak atas segala sesuatunya. Oleh karena itu, sebenarnya yang harus juga kita pahami adalah bahwa yang kita miliki saat sekarang ini, yang sedang kita pegang saat sekarang ini, itu bukanlah milik mutlak kita pribadi, akan tetapi kita mendapatkannya karena warisan dari para pendahulu kita. Oleh karena itu, satu hal yang juga harus kita pahami dengan baik, bahwa kita juga akan mewariskan apa yang kita jalani saat sekarang ini kepada para anak cucu kita. Manusia yang terbaik adalah manusia yang menjaga betul amanah yang dititipkan kepadanya, warisan daripada pendahulunya dengan baik, dan menambah kualitas kebaikannya untuk kemudian dia serahkan kepada anak cucunya. Oleh karena itu, jagalah alam ini dengan baik, karena kalau tidak kita jaga, maka anak cucu kita lah yang akan merasakan kesengsaraan. Jangan potong pohon sembarangan, jangan tebang hutan dengan semena-mena, karena pada saat kita meninggal, anak cucu kita yang akan merasakan kegerahan dan kepanasan serta berbagai bencana yang mungkin akan mengakhiri kehidupan mereka dengan sangat menggenaskan. Cukup sudah kasus tsunami dan kasus-kasus yang lain yang terjadi di negara kita misalnya, ini menjadi satu pelajaran buat kita semua, bagaimana kita seharusnya menjaga alam ini dengan lebih baik. Peran pemerintah dalam hal ini, peran masyarakat juga sangat dituntut bagi orang-orang yang tamak hanya menginginkan keuntungan pribadinya saja. Sadarlah bahwa alam semesta ini akan dia serahkan kepada anak cucunya. Maka yang terbaik adalah menjaga alam semesta ini dengan sebaik-baiknya. Ini saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Mari sekali lagi kita pahami bahwa hidup kita ini hanya sementara dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bawalah barang yang baik, bawalah pahala yang baik, karena itu akan mampu membuat kita tersenyum di hadapan Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.